فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, Ia yang membuka hati setiap hambanya dan Ia yang memberikan mereka hidayah menuju jalannya, Ia yang menurunkan ke dalam hati mereka rahmat dan kasih sayang, dan Ia yang menitipkan ke dalam hati mereka iman. Dengannya mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dengannya mereka mengenal Allah dan mengagungkannya. Tertulis di dalam dada mereka dengan iman, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Banyak dari sekian hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Ia berikan hidayah kepada mereka dan dengannya Allah taala selamatkan mereka dari neraka jahanam abadal abidin. Dan dengan rahmatnya dan iman yang ada dalam diri mereka, Allah taala memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di malam ini ditetapkan menjadi penghuni surga Allah taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tidak ada di dalam alam semesta yang diciptakan Allah kejadian melainkan dengan izin Rabbul Alamin. Tidak ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan melainkan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat menolak bala, musibah, ujian dari dirinya melainkan dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Kalaupun ada yang dapat menyingkirkan bala itu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala atau mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian, mereka itu hanyalah perantara Allah. Mereka itu disebut sebab yang Allah ciptakan di alam dunia. Tapi hakikat yang memberikan kedamaian, keselamatan, dan hakikat yang menolak bala dan musibah adalah Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah akidah yang dipegang oleh seluruh kaum muslimin muslimat setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah mereka mengatakan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa tiada Tuhan selain Allah? Artinya ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ia tidak meyakini adanya Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuatan menggerakkan di alam sesuatu di alam semesta atau mendiamkan sesuatu yang bergerak di alam semesta, mendatangkan manfaat kepada seseorang di alam semesta atau menolak satu madarat dari seseorang di alam semesta, yang ia yakini ketika ia mengucapkan La ilaha illallah bahwa segala manfaat, segala tolak bala dan segala rizki dan segala apapun yang terjadi adalah Allah yang menciptakannya. Itu makna La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Kalau kita meminta kepada seseorang pertolongan, "Hai fulan, tolong saya dalam kesulitan. Saya dililit utang di sana sini." Atau, "Tolong saya wahai dokter, anak saya sakit." Atau tetangga kita minta pertolongannya, "Tolong ini, rumah saya ada yang rusak." Maka mereka ini pun ketika kita minta pertolongannya, datang pertolongan dari mereka, dokter pun datang mengobati penyakit keluarga kita, lalu diberikan obat, lalu sembuh. Tapi siapa yang menyembuhkan pada hakikatnya? Tidak ada lain kecuali Allah Rabbul Alamin. Mereka ini dokter hanyalah sebab yang Allah ciptakan di alam dunia dengan ilmunya, dalam keahliannya dalam bidang kedokteran itu. Dia tahu penyakit ini, obatnya ini, dan diberikan resep lalu ditebus oleh sang pasien dan diminum sesuai dengan aturannya, datanglah kesembuhan. Kalau kita ditanya, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, siapapun yang kita tunjuk kaum muslim, selama ia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhan, hanya Allah yang menciptakan alam semesta, kalau kita tanya kepada mereka, siapa sih itu yang menyembuhkan penyakitnya si fulan hakikatnya, maka pasti akan meyakini yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Tidak, dokter yang menyembuhkannya, dokter hanyalah sebab. Kita hanya mendirikan sebab ketika datang berobat ke dokter, yang menyembuhkannya Allah. Kita hanya mendirikan sebab dan menjalankan sebab ketika kita minum obat sewaktu sakit, yang menyembuhkannya adalah Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengakui hal ini. Manusia menjadi sebab untuk manusia yang lain dalam sesuatu hal, kata Rasul dalam hadis, "Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah itu selalu berada menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Selama hambanya itu menolong saudaranya. Ketika sang hamba menolong saudaranya, siapa sih yang sebenarnya menolong saudaranya itu? Allah. Dan datang ketika seseorang menolong saudaranya ke dalam kesusahan, datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah sebutkan, Rasul sebutkan dalam hadis tadi, Allah selalu menolong hambanya. Kapan itu? Ketika hambanya menolong saudaranya. Ia jelaskan hakikat dan ia jelaskan sebab di dalam hadis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam hadis sahih yang lain disebutkan tentang bagaimana Rasul mengajarkan hakikat maknanya seperti apa dan mengajarkan sebab maknanya seperti apa di antara makhluk ini. Dalam suatu hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Ya abdi, inni maridtu falam tazurni." Qala al-abd, berkata hamba itu, "Ay rabbi kaifa maridta wa anta rabbul alamin." Qala maridu abdi fulan falam tazurhu, fa in zurtahu falam tu'idhu, fa in 'udtahu lawajadtani 'indah. Kata Allah dalam hadis Qudsi ini, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku." Lalu hambanya berkata, "Wahai Allah, engkau Allah, bagaimana engkau bisa sakit?" Kan Tuhan itu kan enggak sakit. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis Qudsi ini bahwa dia sakit. Makanya hambanya itu bertanya kepada Allah, hambanya ini belum faham kok gimana Allah bisa sakit. Ia tanya, bagaimana engkau sakit padahal engkau Allah Rabbul Alamin? Maka diteruskan dalam hadis itu, Allah berfirman, telah sakit hambaku si fulan, engkau tidak menjenguknya. Kalau engkau menjenguknya, engkau akan dapatkan aku berada di sisinya. Maka dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi ini, ternyata yang dimaksud dengan aku sakit, kata Allah, bukan yang sebenarnya Allah Ta'ala sakit, tetapi hambanya yang sakit. Kalau kita menjenguk seorang hamba yang sakit, maka Allah, kita akan dapatkan Allah berada di dalamnya, berada di sisinya. Apa maksudnya Allah berada di sisinya? Allah berada di sampingnya, Allah berada di dekatnya. Maksudnya rahmatnya, kasih sayangnya. Di dalam awal hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala sakit, lalu hambanya mengatakan, engkau Allah, bagaimana engkau sakit? Allah kemudian jelaskan, maksudku bukan itu aku yang sakit, tapi hambaku yang sakit. Artinya di sini ada makna yang hakiki, ada makna yang bukan hakiki, ada makna yang sebenarnya, ada makna kiasan. Dan ini dipakai dan digunakan di dalam hadis Rasul, di dalam hadis Qudsi lagi. Allah sakit, enggak mungkin Allah sakit. Itu makna kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Tapi ketika dikatakan maridu abdi, hambaku sakit, itu baru makna yang sebenarnya, karena seorang manusia mungkin sakit. Lalu dikatakan oleh Allah, jikalau engkau ziarahi, engkau kunjungi, engkau jenguk hambaku, aku berada di sisinya. Tidak mungkin Allah hakikatnya berada di sisi seorang hambanya. Ini pun makna kiasan. Artinya apa? Disuruh kita untuk memaknakan seperti makna yang pertama, bahwa maknanya Allah Ta'ala berada di sisinya bukan hakikatnya, tapi kiasan. Maknanya apa? Disuruh menerjemahkan dan menafsirkannya. Allah sudah mengajarkan yang pertama tafsirnya. Ketika ia mengatakan aku sakit, maknanya hambaku yang sakit. Lalu kalau aku mengatakan bahwa aku ada di sisi hambaku, maka artikan seperti Allah mengartikannya di awal. Ulama pun mengartikan artinya rahmatnya berada di sisi orang yang sakit itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka tahulah kita bahwa di dalam Islam ini ada yang makna, yang namanya makna kiasan dan makna hakiki. Di dalam Al-Quran penuh dengan makna kiasan dan makna hakiki. Kalau hamba satu dengan yang lain saling tolong menolong, lalu datang pertolongan dan datang bantuan, kemudian yang dalam kesulitan pun pindah keadaannya menjadi dalam kemudahan, itu semuanya datang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menolongnya dari tetangganya atau dokternya yang ketika sakit, temannya atau saudaranya itu, atau yang lainnya ketika menolongnya, itu menolongnya mereka hanyalah sebab. Mereka bukan hakikatnya yang menolong, tapi yang hakikatnya menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang pemahaman ini setelah kita faham dengan betul di dalam masalah ziarah kepada kubur-kubur para nabi, ziarah kepada kubur-kubur para wali, ziarah ke kubur-kubur para salihin. Ketika kita menziarahi mereka, khususnya kalau datang bulan Rajab, sebentar lagi datang bulan Rajab, maka banyak yang berziarah ke Wali Songo misalnya. Datang lagi bulan Syaban, apalagi menjelang bulan Ramadan, banyak lagi ziarah yang akan datang nanti. Ziarah kepada Rasul lebih khususnya diperintahkan kita, dan bahkan disunnahkan, dan bahkan dijanjikan yang berziarah kepada kubur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, begitu disebutkan dalam hadis. Dan Rasulullah ketika berjanji, dia tidak akan menyalahi janjinya. Ia akan tepati janjinya sebagaimana ia katakan dan sebagaimana ia buktikan ketika beliau wafat masih hidup. Kalau kita ziarah ke kuburan Rasulullah atau para aulia yang lain, lalu kita berziarah, dalam ziarah itu bertawassul, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita dengan perantara kekasihnya ini, dengan perantara rasul ini, dengan perantara seorang wali ini, maka maknanya sama seperti minum obat tadi. Datang kepada Rasul di Madinatul Munawwarah, datang kepada kubur seorang wali, lalu berziarah memberikan hadiah, bacaan-bacaan Yasin, mungkin tabak surat Tabarak, mungkin tahlil, tahmid, tasbih dan lain sebagainya yang ingin kita hadiahkan. Lalu kita meminta kepada Allah berdoa dengan kemuliaan ini Rasulullah, dengan kemuliaan ini seorang wali ini dan kekasih Allah ini, kita minta agar Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau ditanya kenapa mesti berwasilah, bertawassul, kenapa mesti datang ke kuburan Rasulullah atau ke kuburan seorang wali, minta saja di rumah kepada Allah Ta'ala langsung, kita bilang ya boleh aja. Siapa yang mau melarang seseorang untuk minta di rumahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala habis sholat fardu misalnya, atau bahkan tidak sedang melaksanakan sesuatu, dia minta kepada Allah, angkat tangan, ya Rabbi, ya Allah, berikan saya ini dan itu. Apakah ada larangan? Tidak. Tapi apakah dilarang kalau kita datang ke kuburan seorang wali, kemudian kita dengan kebesaran dan keagungan dan pangkat kemuliaannya kita menghadap kepada Allah dan bertawajuh kepadanya dan meminta kepada Allah? Ternyata tidak dilarang juga. Sebagaimana tidak diwajibkan, tapi juga tidak dilarang. Kalau kita mau doa di rumah, silakan. Kalau kita mau doa kepada Allah Ta'ala dengan berziarah kepada seorang wali, berziarah kepada kubur Rasulullah di Madinah, silakan. Wajib? Tidak. Tapi sunnah? Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, di dalam hadis sahih disebutkan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Sayyiduna Bilal, Sayyiduna Bilal bin Harith. Di musim paceklik di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, datang Sayyiduna Bilal bin Harith ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berbicara Sayyidina Bilal bin Harith kepada kuburnya Rasul, ya Rasulullah, istasqili ummatik fa innahum halaku, katanya. Ini hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh banyak para ulama hufaz. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Bilal di depan kuburnya ini, Rasulullah sudah wafat, mintakan hujan kepada Allah Ta'ala untuk umatmu, sungguh mereka hampir binasa karena musim kemarau panjang sekali, hujan lama tidak turun. Ini yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Bilal bin Harith, dan ini pilihan beliau ketika beliau ingin agar Allah Ta'ala menurunkan hujan setelah lama tidak turun hujan, berziarah kepada kubur Sayyidina Muhammad. Yang jadi pilihannya datang kepada Sayyidina Muhammad. Ini akidah sahabat loh, sahabat Rasul. Lalu setelah beliau berziarah, tidur di malam itu. Di malam itu Sayyidina Bilal bin Harith ngimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul, ngimpi ketemu Rasul juga diriwayatkan di dalam hadis, ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana lam yatamatsal bi. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, sungguh dia melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Semoga kita diberikan rezeki untuk melihat dan memimpikan Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nikmat besar kalau kita bisa membimbingkan beliau. Kata Rasul di dalam mimpinya Sayyidina Bilal, akan diberikan permintaanmu, Allah Ta'ala akan turunkan hujan dan berikan salam kepada Umar, katanya, kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang jadi khalifah. Alaika bil kayyis al kayyis. Hendak lihat dia mengambil orang-orang yang cerdik dan yang pintar, katanya. Maka bangun Sayyidina Bilal bin Harith dari tidurnya. Turun hujan di kota Madinah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Rabbul Alamin yang menurunkan hujan. Tapi sebabnya apa ketika turun hujan itu? Dari Allah Ta'ala yang sudah lama tidak turun. Sebabnya doa dan permintaan dari Sayyidina Bilal bin Harith kepada Rasulullah yang sudah wafat, agar Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang diminta? Allah. Apakah Sayyidina Bilal bin Harith ketika berdoa kepada, ketika meminta kepada Rasul di depan kuburnya, wahai Rasulullah turunkan hujan? Tidak. Karena Rasul tidak menurunkan hujan. Yang menurunkan hujan adalah Allah. Beliau minta kepada Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah Ta'ala untuk umatmu. Lalu dikabulkan doanya Sayyidina Bilal. Kalau kita ingin melakukan hitungan-hitungan, kenapa sih Sayyidina Bilal tidak berdoa aja sendiri di rumahnya? Tidak mengangkat tangan saja sendiri langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang kepadanya, "Hei fulan, Sayyidina ente tahu begitu?" Sayyidina Bilal juga tahu. Emang ente doang yang tahu kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala itu boleh? Sayyidina Bilal juga tahu minta kepada Allah langsung boleh. Tapi beliau memilih pilihan ini. Kenapa memilih pilihan ini? Tentu ada maksudnya. Tentu ada maksudnya. Apa maksudnya? Karena yang dijadikan perantara dan wasilah di dalam doanya ini Sayyidina Muhammad. Dan mereka sahabat Rasul tahu siapa Sayyidina Muhammad. Makhluk Allah Ta'ala yang terdekat dengan Allah. Makhluk Allah Ta'ala yang teragung di sisi Allah. Makhluk Allah Ta'ala yang tertinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada ada makhluk yang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah melebihi Sayyidina Muhammad. Karena tahu Sayyidina Bilal bin Harith, ini perantara teragung yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam, kaum muslimin. Maka datang itu yang dipilih oleh Sayyidina Bilal. Kalau dia mau berdoa aja langsung di rumahnya atau sendirian dimanapun dia mau, bisa dia mau dia berdoa. Tapi pilihannya bukan itu, ini yang dipilihnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apakah Sayyidina Bilal menyembah Rasulullah ketika dia minta demikian? Tidak. Di dalam hati Sayyidina Bilal dan para sahabat yang lainnya, ketika mereka berziarah kepada Rasul, niat dan yang mereka inginkan adalah menjalankan sunnah Sayyidina Muhammad. Karena Rasul mengatakan dalam hadis ketika beliau masih hidup kepada para sahabatnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, kata Rasulullah faedahnya. Sungguh ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan alam akhirat. Disuruh oleh Rasulullah para sahabatnya untuk berziarah kubur. Berziarah kubur siapa? Beliau kan masih hidup. Berziarah kubur kaum muslimin yang lain di kota Baqi, banyak yang sudah wafat para sahabat. Kalau beliau menyuruh untuk berziarah kubur orang lain kepada para sahabatnya yang masih hidup, tidakkah secara tidak langsung beliau minta menyuruh pada sahabatnya agar berziarah ke kuburnya ketika beliau sudah wafat? Mana yang lebih berhak untuk diziarahi, kubur para sahabat di kota di perkuburan Baqi ataukah kubur beliau? Tentu kubur beliau lebih berhak untuk diziarahi oleh mereka dan kaum muslimin, karena kubur beliau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu akidah para sahabat. Lalu timbul lagi syubhat yang harus kita enyahkan dengan ilmu yang datang dari para ulama-ulama yang ilmu mereka bersambung dari ulama yang sebelumnya dan terus bersambung sampai puncaknya kepada para sahabat Rasul, dan langsung setelah itu mereka ambil dari sumbernya, yaitu ilmunya Sayyidina Muhammad. Para ulama kita, ya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berziarah kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia dari abad demi abad, dari abad Rasulullah, dari abad para sahabat, dari abad para tabi'in, dan terus sampai zaman kita berbondong-bondong para kaum muslimin muslimat ketika mereka haji dan umrah, mereka akan mampir ke kota Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan yang syubhat yang harus kita jawab dengan ilmu para ulama, bukan dengan ilmu kita. Kalau pakai ilmu kita akhirnya sesat. Kenapa? Karena kita belum cukup ilmu, ulama-ulama lah yang cukupnya cukup ilmu mereka. Apa syubhatnya? Rasulullah kan dan para aulia yang lain yang sudah wafat, sudah meninggal di alam kubur, kan sudah mati, sudah di bawah tanah. Orang yang sudah mati tidak bisa ngapa-ngapain. Ini ucapan yang demikian ini yang berbahaya sebenarnya. Kenapa berbahaya? Karena secara tidak langsung dia mengatakan, kalau minta tolong kepada yang mati enggak boleh, kalau minta tolong kepada yang hidup boleh. Beda antara yang mati dengan yang hidup. Seakan-akan yang melakukan sesuatu ketika kita minta tolong adalah makhluk. Karena kalau mati enggak bisa ngapa-ngapain, jadi enggak boleh diminta. Kalau masih hidup kan bisa ngapa-ngapain, jadi boleh diminta. Jadi siapa sekarang yang memberikan kalau begitu? Oh, manusia dong. Nah, ini berarti kalian minta kepada manusia bukan kepada Allah. Kalau minta kepada Allah tidak akan beda antara yang hidup dengan yang mati, karena yang mengerjakannya yang Maha Hidup, yang menciptakannya dan yang menolongnya adalah yang Maha Hidup, Al-Hayyul Qayyum. Kalian membedakan antara yang hidup dan yang mati. Lalu itu satu. Yang kedua, siapa bilang para nabi itu di dalam kuburnya mati? Siapa bilang para aulia dan para syuhada di dalam kuburnya itu wafat, mati? Allah langsung yang ngajarkan kepada kita kan pemahaman ini, bahwa mereka itu tidak mati di dalam kuburnya. Kalau mereka tidak mati, artinya mereka hidup. Kalau mereka hidup, berarti gak beda dong sama yang tadi. Kalau mereka bilang yang hidup enggak boleh diminta tolong, dipintakan tolong, yang mati enggak boleh dimintakan tolong. Ternyata yang mati yang di dalam kubur ini kata Allah Taala tidak mati, mereka hidup. Mana dalilnya? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah langsung yang menegaskan ini dalam Al-Qur'an. Agar kita tidak lagi mengatakan ini dan itu, kalau dalam hadis yang menerangkan, diterangkan dalam hadis akan dikatakan itu hadis lemah, tidak cukup kuat untuk menjadikan dalil. Mungkin ada celahnya begitu. Tapi siapa yang bisa mengatakan Al-Quran ini enggak bisa dipakai? Siapa yang bisa mengatakan ayat ini tidak ada dalam Al-Quran? Siapa yang bisa mengatakan ini Al-Quran tidak bisa digunakan karena lemah? Nah, semua ini Al-Quran kuat, mutawatir, dan tidak bisa ditolak keberadaannya. Kalau satu ayat saja, jangankan satu ayat, satu huruf aja ada seorang yang mengingkari yang ada dalam Al-Quran, ulama mengatakan orang itu telah murtad. Kenapa? Karena Al-Quran mutawatir, sesuatu yang harus diterima. Kalau ada yang mengatakan misalnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, itu wau yang ada di wa lam yulad tuh enggak ada tuh, mestinya tuh dihapus itu. Itu dari dulu kesalahan itu, mestinya lam yalid lam yulad. Kafir murtad. Kenapa? Karena mengingkari satu huruf di dalam Al-Qur'an, apalagi satu ayat. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah Taala, jangan kalian mengira, jangan sekali-kali kalian mengira dalam ayat ini ada nun taukid yang artinya penegasan dari Allah. Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati, tapi mereka bahkan hidup diberikan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Rabbul Alamin. Ini keputusan dari pencipta alam semesta untuk makhluk-makhluknya, khususnya kaum muslimin, agar mereka jangan sama sekali menyangka dan mengira yang sudah wafat di alam kuburnya itu, jikalau mereka wafat terbunuh di jalan Allah, mereka itu jangan dikira mati, tapi mereka itu hidup. Ini ilmu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi dari seorang ulama, bukan lagi dari seorang nabi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang terbunuh di perang, di medan perang, kata Allah taala hidup. Kalau para syuhada itu dikatakan Allah hidup, padahal mereka ini lebih rendah martabatnya dibanding para aulia dan ulama, dan para aulia dan ulama lebih rendah martabatnya dibanding para anbiya dan rasul, maka kalau yang lebih rendah dikatakan hidup, apalagi yang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah. Mereka pun hidup. Para nabi-nabi dan rasul hidup di alam kuburnya. Para aulia dan ulama hidup di alam kuburnya. Mereka martabatnya lebih tinggi dibanding para syuhada. Begitu ilmunya ulama ketika mentafsirkan ayat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikuatkan lagi dengan hadis sahih dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul menceritakan kejadian ketika beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Beliau katakan, marartu ala qabri Musa wa huwa hayyun fi qabrihi wa huwa fi qabri hayyun yusalli. Kata Rasul dalam hadis Sahih Bukhari ini, aku melewati kuburan Nabi Allah Musa dan dia hidup di alam kuburnya sedang sholat. Mana lebih afdol antara Nabi Musa dengan Sayyidina Muhammad? Kalau Nabi Allah Musa hidup di alam kuburnya dan beliau martabatnya lebih rendah dibanding Rasulullah, tidakkah Rasulullah lebih hak dikatakan hidup di alam kuburnya? Ini Sayyidina Muhammad. yang kelahirannya saja mengundang banyak perhatian di alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah ternyata hidup di alam kuburnya. Dikuatkan lagi dengan hadis sahih, disebutkan dalam hadis tersebut, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim bertaslim dan mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Setiap kita berselawat dan bertaslim kepada Nabi, tajak kita katakan assalamualaika ayuhan nabi, assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi, atau sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah, atau Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak lagi selawat sighatnya. Maka setiap kali kita berselawat dan bertaslim kepada Rasul, beliau menjawabnya dari alam kuburnya. Paling tidak orang Islam bertaslim kepada Rasul kapan? Ketika mereka sholat, ketika mereka baca tahiyat. Ada dalam tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, salam sejahtera atasmu. Maka setiap kita sholat dan mengatakan assalamu alayka, Allah Ta'ala menggerakkan, mengembalikan rohnya Rasulullah ke dalam kuburnya dan beliau menjawab salam kita. Hanya kita tidak mendengar, tapi beliau kita ketika sudah mengatakannya, dan beliau mengatakannya yang hak. Beliau tidak akan mengatakan sesuatu yang batil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apalagi setiap detik ini orang pasti ada yang berselawat atau sholat kepada Allah. Kemudian ketika tahiyat mengatakan assalamualaikum. Artinya Rasul terus hidup di alam kuburnya, karena setiap detik, setiap nafas kita yang keluar, pasti di dunia ini ada yang melakukan taslim dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah hidup di alam kuburnya, maka apakah roh Rasul begitu di dalam kuburnya saja tidak bisa kemana-mana? Atau mungkin hadir dalam majlis maulid ketika kita menghadiri maulid dan bertaslim kepada Rasul di dalam majlis maulid. Ini syubhat lagi. Ada yang mengatakan, "Ai fulan, ngapain sih kamu diri-diri di dalam maulid itu? Emang Rasulullah datang ada di situ? Ngapain diri menghormatin siapa? Menghormati Rasul, emangnya Rasulullah ada? Emang Rasul datang di situ?" Pertama, masalah dirinya. Dibilang ini diri haram, ini bid'ah, gak boleh. Rasul aja gak mau ketika beliau datang, para sahabat diri Rasulullah pun melarang mereka. Nah, ini kurang lengkap memahami hadis. Ada di dalam hadis sahih, ketika Rasul datang kepada para sahabatnya yang sedang duduk di dalam majelis beliau, lalu kemudian mereka berdiri, Rasul melarang mereka agar duduk-duduk. Lalu Rasul mengatakan, "Man ahabba an yatamatsalan nasu la ayya an yatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka, perhatikan kalimat yang suka, barang siapa yang suka orang-orang pada berdiri menghormat untuknya, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Siap-siap tempatnya udah ada di neraka. Barang siapa orang yang suka ketika dia datang orang pada berdiri, suka begitu. Artinya kalau dia enggak ada yang diri, dia datang marah dia. Nah, kalau suka demi begituan, itu kata Rasul, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar," maka hendaklah ngambil tempatnya di neraka. Dia siap-siap tempatnya sudah disediakan di neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu ada Sayyidina Hasan bin Thabit, para sahabat yang lain duduk, diperintahkan Rasul, beliau enggak duduk, beliau diri. Ketika Rasulullah sampai di tempat beliau berdiri, Rasul tanya, kenapa engkau tidak duduk, yang lainnya duduk sebagaimana aku perintahkan? Lalu Rasul lalu Sayyidina Hasan mengatakan dengan bait syairnya, karena beliau penyair Rasul, orang yang ahli dalam membuat syair. Beliau mengatakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi laisa mustaqimu fa kaifa dhu fahmin wa dhu aqlin yara hadzal jamala wa la yaqumu. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit memuji Rasul. Beliau mengatakan, berdiriku untuk seseorang yang mulia adalah sesuatu yang fardu, yang wajib. Maka meninggalkan yang fardu dan wajib ini bukan sesuatu yang bagus. Bagaimana mungkin seorang yang mempunyai akal sehat melihat keindahan yang seperti ini kemudian dia tidak berdiri? Keindahan yang dimaksud siapa? Keindahan Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah pun apa mengatakan apa ketika Sayyidina Hasan bin Thabit menjawab demikian? Ketika dia katakan, kenapa engkau tidak duduk, yang lainnya duduk sebagaimana aku perintahkan? Kata Rasulullah ketika mendengar Sayyidina Hasan bin Thabit menjawab demikian, ia pun tersenyum. Apakah ia mengatakan, bid'ah kamu haram, duduk? Tidak, karena ini makhluk mempunyai hati yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian dia doakan Rasulullah Sayyidina Hasan tidak cukup dengan senyumannya. Dia doakan dengan keberkahan dan kebaikan. Lalu kemudian beliau duduk di majelisnya. Doa dapat bahkan untuk Sayyidina Hasan bin Thabit dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berdirinya itu tidak dilarang untuk Rasulullah. Karena yang dilarang oleh Rasul, kalau seseorang suka mau dihormati, tergila-gila dengan penghormatan orang dengan berdiri, dan marah jikalau tidak berdiri seseorang untuknya. Itu yang dilarang oleh Sayyidina Muhammad. Lalu dikuatkan lagi dengan hadis lain. Ada Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu tiba-tiba ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin sebagaimana biasa. Kaum Ansor ini yang paling dihormati di antara kaum Ansor adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antara kaum Muhajirin, paling disegani, paling dihormati dan paling mulia Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz di antara kaum Ansor. Datang Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ke majelis itu ya lebih telat dari yang lainnya, yang lain sudah kumpul. Lalu enggak ada yang berdiri. Apa Rasulullah perintahkan kepada mereka? Dalam hadis disebutkan, qumu li sayyidikum. Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian, untuk ketua kalian, untuk pemuka kalian. Maka orang pun berdiri, diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad. Kalau masalah berdiri untuk seorang yang mulia adalah haram, maka Rasulullah tidak akan memerintahkannya untuk seseorang yang lain. Tapi masalahnya ternyata bukan sesimpel itu. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Lalu kenapa kalian berdiri dalam maulid? Apakah Rasulullah datang? Apakah Rasulullah hadir? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ruh ini ketika sudah keluar dari jasadnya, dia akan lebih lepas dan lebih bebas dibanding ketika berada dalam jasad. Ya, di antaranya hadis sahih juga disebutkan tentang Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini dinamakan At-Tayyar karena di waktu perang Mu'tah beliau diberikan bendera oleh Rasulullah menjadi pemimpin pasukan. Kemudian berperang beliau dengan begitu gigihnya, lalu kemudian terputus tangan kanannya terkena sabetan pedang kaum musyrikin. Lalu jatuh tangan kanannya putus, jatuh benderanya diambil dengan tangan kiri. lalu berperang dengan seadanya, dengan sebisanya, lalu putus tangan kanannya, lalu kemudian jatuh bendera itu, tangan kanan putus, tangan kiri putus, lalu sisa tangan kanannya ini pun digunakan untuk mengambil bendera itu agar bendera Rasul tidak jatuh ke tanah, agar berkibar terus panjang perang. Dia ambil dengan sisa kedua tangan kanan dan kirinya, didekap bendera itu. Sampai kemudian beliau terbunuh dan menjadi syahid. Setelah kejadian itu, lama setelah itu, beberapa waktu setelah itu, Rasulullah duduk di kota Madinah bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasul menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bingung, Rasulullah menjawab salam siapa? Tanya para sahabat, ya Rasulullah, engkau menjawab salam siapa? Lalu Rasul menjawab, ini hadis sahih. Lalu Rasul menjawab, aku menjawab salam Ja'far At-Tayyar. Aku menjawab salam Ja'far, baru saja melewati kita bersama rombongan malaikat. Allah gantikan kedua tangannya yang putus dengan kedua sayap, dia bisa terbang kemana aja dia inginkan. Itu ruhnya Sayyidina Ja'far. Lepas seperti itu dan bersama malaikat terbang kemana aja dia inginkan. Bagaimana apalagi dengan ruhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini perkara yang tidak bisa diukur dengan akal, karena masalahnya akal kita makhluk Allah yang kerdil dan punya batasan, dan ciptaan Allah Ta'ala luas tidak terbatas. Makanya sampai sekarang pun manusia enggak bisa menilai apa itu ruh, enggak bisa membatasi apa itu ruh dan memahami apa itu ruh, karena terbatasnya akal manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keyakinanlah dan akidahlah yang menjawab ini. Dan kita yakini bahwa setiap kita menghadirkan maulid, kita ingin dihadirkan dengan ruhnya Sayyidina Muhammad SAW, karena beliau pun akan suka dan senang dengan mereka yang berselawat untuknya, dan mereka yang berselawat kepada Nabi dan mencintai Nabi dan terus merayakan kehadiran Nabi dengan maulidnya Nabi, dengan mentazimkan Nabi, tentu tidak akan dilupakan oleh Rasulullah di alam akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau. Allah Ta'ala satukan kita dengan beliau. Allah Ta'ala berikan kita syafaat beliau. Allah Ta'ala berikan pandangan mata kita memandang wajah indah beliau, wajah yang penuh dengan kewibawaan, wajah yang penuh dengan kedamaian, wajah terindah yang diciptakan Allah sepanjang masa, wajah yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Allah wafatkan kita, dan ketika kita wafat dihadiri oleh ruh Sayyidina Muhammad, dan ketika di alam barzakh diberikan kita syafaat Sayyidina Muhammad, di alamul akhirah kita diberikan syafaat Sayyidina Muhammad, masuk ke dalam sorga dituntun oleh Sayyidina Muhammad, di dalam sorga mendampingi di dalam majlis-majlis Sayyidina Muhammad. Ya Rabbah, Ya Rahman, jangan pisahkan kami dengan Sayyidina Muhammad, jangan jauhkan kami dari Sayyidina Muhammad. Gerakan lisan ini terus untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammad, dan gerakan lisan ini terus untuk mengucapkan lafaz-lafaz jalalah, mengucapkan zikir-zikir mulia kehadratmu, untuk mengagungkanmu dan mengagungkan Rasulmu. Maka kita bermunajat di malam ini kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala buka hati kita, Allah Ta'ala buka pintu mata hati kita, Allah Ta'ala terangi sanubari kita dengan iman, terangi dengan cahaya zikir, dengan terangi dengan cahaya salawat, terangi dengan cahaya Ar-Rahman. Barang siapa yang berzikir menyebut nama Allah, Allah Ta'ala akan bersamanya. Ana jalizu man dzakarani, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku bersama orang yang berzikir menyebut namaku. Fagulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Anna 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma syaa." Aku berada dalam sangkaan hambaku, maka hendaklah hambaku menyangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Maka sangkakan baik kepada Allah agar Ia memberikan kalian kebaikan, agar Ia memberikan kita semua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka sebut namanya dan minta kepadanya hajat, Ia akan memberikan segala hajat, dan Ia yang memiliki gudang segala rahmat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah turunkan rahmat di dalam majlis ini, di saat ini. Begitu kata Sayyidina Muhammad di dalam hadis. Allah turunkan keberkahan di saat ini. Allah turunkan kasih sayangnya di saat ini. Mana hati yang terbuka untuk rahmat Allah? Mana hati yang siap untuk diturunkan keberkahan Allah? Mana hati yang siap untuk diterangi dengan cahaya Allah? Ialah cahaya langit yang dan bumi, dan Ia yang mengatakannya dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit dan bumi. Maka siapkan hati kalian untuk mendapatkan cahaya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang hatinya terang diterangi dengan cahaya Allah akan banyak berzikir. Yang hatinya disinari dengan cahaya Allah akan banyak menyebut nama Allah. Akan banyak lidahnya bergetar dan bibirnya bergerak menyebut nama Allah. Itu orang yang tandanya hatinya diterangi dengan cahaya Allah. Maka gerakan hati kalian, buka hati kalian, terangi hati kalian, gerakan bibir kalian, satukan jiwa kalian dengan Allah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya Ia yang bisa menolong kita, hanya Ia yang melihat ke dalam hati kita, hanya Ia yang mengetahui keadaan sanubari kita, hanya Ia yang mengetahui hakikat kehidupan kita, dan Ia mengetahui problem dan permasalahan kita, dan Ia yang memusnahkan segala keruwetan dan kesulitan kita, dan Ia yang mengangkat bala dan musibah dan ujian yang menimpa kita. Segala kesulitan Ia yang mengangkatnya, tidak ada yang mengangkatnya selain Allah. Ia yang menghanturkannya dan Ia yang mengangkatnya, Ia yang memberikannya dan Ia yang mengenyahkannya. Minta kepadanya dan sebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, di antara kami para pemuda, pemuda dan pemudi, yang terjerumus di dalam mabuk-mabukan, terus di dalam kegelapan minuman keras. Mereka ingin terlepas dari itu. Sungguh ya Rab, kami yang mewakili mereka, mereka sungguh ingin terlepas dari kegelapan itu. Mereka sungguh ingin bangkit dan menuju kepada cahayamu. Tapi apa daya, mereka lemah. Ya Rabbi, berikan kepada mereka kekuatan. Ya Rabbi, pindahkan mereka dari kegelapan menuju cahayamu. Rabbi, hanya Engkau yang dapat memindahkan mereka kepada kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Raih tangan mereka ya Rabbi, ambil tangan mereka ya Allah. Mereka telah menjulurkannya kepadamu, dan mereka tidak memiliki zat yang menyelamatkan mereka selainmu. Dan di antara mereka pun tenggelam di dalam kegelapan narkoba, di dalam kegelapan minuman keras, di dalam kegelapan kecanduan obat-obatan yang membuat mereka gelap. Ya Rabbi, selamatkan mereka ya Allah. Tidak ada yang kami miliki melainkan Engkau. Tidak ada yang kami punya melainkan zat-Mu. Dan tidak ada yang menolong mereka, saudara-saudara kami, melainkan-Mu. Melainkan zat-Mu yang maha suci, yang maha perkasa, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Kasihi mereka dan rahmati mereka, dan tolong mereka dan bantu mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jikalau mereka membenci kami, sungguh kami tidak membenci mereka. Jikalau mereka memusuhi kami, sungguh kami kasihan terhadap mereka, dan kasih sayang kami untuk mereka. Dan begitu pula Engkau, kasih sayang-Mu untuk mereka. Rabbi, datangkan dalam hati mereka kedamaian, datangkan dalam hati mereka cahaya-Mu, sehingga ketika mereka membenci, berbalik mereka menyayangi sesama mereka, menyayangi saudara-saudara mereka. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ini doa kami untuk mereka, saudara-saudara kami. Ya Allah, dengarkan ya Rabbi, panjatkan kami ini untuk mereka ya Rab. Ya Rahman, dengar ya Rab. Ya Rabbi, kabulkan ya Rab. Ya Rabbi, hanya Engkau milik kami ya Rab. Ya Rabbi, hanya Engkau yang dapat memberikannya ya Rab. Ya Rabbi, ya Allah, dengarkan ini cerita kami kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nub'athu insyaallahu ta'ala minal aminin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita wafat membawa kalimat ini. Semoga kita bangkit dari kubur dengan kalimat ini. Dan semoga kita masuk dalam surga diiringi dengan kalimat ini. Amin ya rabbal alamin.